Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmat ta'ala al-hadithu thani wal mi'ah. Hadis yang ke-102. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Rawahu Muslim. Zad al-Hakim fa innahu anshatu lil'ud. Falil arba'ah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi ayya masama'an wa huwa ma'lul. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian menjima istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah berwudu di antara keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menambahkan, karena itu lebih bisa mengembalikan semangat untuk mengulangi jimaknya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sama sekali. Tapi riwayat ini maklul, ada cacat. Nah, derajatul hadis. Riwayatul ula. Sebaik rawah Muslim wal Hakim. Waziyadatu lil hakim. Diriwayatkan pertama sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al Hakim. Nah, dan tambahan itu adalah milik Al Hakim. Wa riwayatus tsaniyah. Ikhtalafa fiha al ulama. فذهب الإمام أحمد وأبو داود إلى الضعف لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود. وقال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى هو محلول بهذا السبب. Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud berpendapat hadis ini dhaif karena Abu Ishaq tidak mendengarnya dari Al-Aswad. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini ma'lul, ada cacatnya, yakni dengan sebab ini. Sebabnya ialah Abu Ishaq tidak mendengar hadis ini dari Al-Aswad. Wa qala al-Baihaqi inna Abu Ishaq sami'ahu min al-Aswad. Nah, wa lidzalika sahaha hadzal hadits. Sementara itu Al-Baihaqi mengatakan bahwasanya Abu Ishaq mendengar hadis ini dari Al-Aswad. Oleh sebab itulah beliau mensahihkan hadis ini. Wa qala al-Qidi wa ala taqdiri sihhati fa yahtamilu anna al-murada bihi la yamassu ma'an lil usri wa ala taqdiri sihhatihi fa yahtamilu anna al-murada bihi la yamassu ma'an lil usri. Berkata At-Tirmidzi, kalau kita anggap riwayat ini sahih, maka yang dimaksud ialah Nabi tidak menyentuh air untuk mandi. Tidak menafikan wudu, ya. Nah, tapi tidak menyentuh air untuk mandi. Qala Hasan Khan fa yuwafiqu hadits sahihain. Maka dengan pernyataan At-Tirmidzi ini, hadis ini sesuai dengan hadis yang ada dalam Sahihul Bukhari wa Muslim. Naam. Taib fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Masyru'iyatul wudhu liman aradal awda ila al-jama' aradal ukhra. Disyariatkan untuk wudhu bagi yang ingin mengulangi jima' yang kedua kali. Wal hikmatu fi hadha ma asyarat ilaihi ziyadatul hakim fa innahu ansyatu lil aud. Nah, ada pula hikmah mengapa Rasulullah jika ingin mengulangi jimaknya, ini disebutkan oleh tambahan Al-Hakim tadi, karena itu bisa membuat semangat untuk mengulangi jimaknya lagi. Al-Faidatu Asaniya. Ikhtalafan ulama fi naumil junub biduni wudu'in. Para ulama berbeda pendapat tentang orang junub yang tidur tanpa wudu. Fadhahaba adh-dhahiriyah ila at-tahrim. Wa dhahaba al-Imam Ahmad fi riwayat al-mashhurah min madhhabi ila istihbab al-wudu wa karahati tarkihi. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى جواز تركه بلا قراهة. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang junub yang tidur tanpa wudu. Pendapat zahiriyah ialah haram. Jadi berdosa kalau junub langsung tidur enggak pakai wudu menurut kelompok adh-dhahiriyah. Sementara itu Al-Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dalam madhabnya hukumnya sunnah dan makruh jika ditinggalkan. Sedangkan jumhur sahabah wa tabi'in berpendapat boleh tanpa makruh sedikit pun. Wa rajih ma dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad. Yang rajih ialah yang dipilih oleh al-Imam Ahmad di hadis Ibnu Umar anna Umar qala ya Rasulullah ayana ahaduna wa wujunub. Qala na'am idza tawaddaa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. dari Ibn Umar bahwa sungguhnya Umar pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita boleh langsung tidur dalam keadaan junub? Rasulullah bersabda, boleh jika dia berwudu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala, Al-Hadithu Thalith wal Mi'ah, hadis yang ke-103. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah SAW idza tasala min al-janabah yabda'u fa yaghsilu yadayhi thumma yufrihu bi yaminihi ala shimalihi fa yaghsilu farjahu thumma yatawaddha thumma ya'khudhu al-ma' fa yadkhilu asabi'ahu fi usuli sha'r thumma hafan ala ra'si thalatha hafanat thumma afadha ala sa'ir jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب به الأرض وفي رواية فمسحهما بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفذ الماء بيده. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabah, beliau memulai mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian diletakkan di tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian mengambil air, kemudian memasukkan jari jemarinya di akar-akar rambutnya. Kemudian beliau mengambil air untuk mengusap kepalanya 3 kali. Kemudian baru beliau mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian baru mencuci kedua kakinya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dan lafadznya milik Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari hadis Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian beliau menuangkan air ke kemaluannya, kemudian mencucinya dengan tangan kirinya, kemudian menggosok-gosokkan tangannya di tanah. Dalam riwayat yang lain, beliau menggosokkan kedua tangannya di tanah. Dalam riwayat yang akhir, dan di akhir riwayat ini disebutkan, kemudian aku mendatangkan sapu tangan atau handuk ke beliau, tapi beliau menolaknya. Sebutkan dalam hadis itu, beliau mulai mengipas-ngipaskan air dengan tangannya, atau menyeka-nyeka air dengan apa ini? Tangannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Fihi sifatu ghusli Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Di dalam hadis ini terdapat sifat mandi janabah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahya Awalan al-bada'atu fi ghasli yadai qabla idkhalihima fil ina. Yang pertama ialah memulai dengan mencuci kedua tangannya sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Sanian ghuslul farji bil yusra. Jadi mencuci atau membersihkan kemaluannya dengan tangan kirinya. Salisan yamsahu yadahu biturab, mengusapkan tangannya ke tanah setelah dipakai untuk mencuci kemaluannya, kemudian tangannya tadi digosok-gosokkan ke tanah. Rabian yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, ya berwudu seperti wudu untuk salat. Biduni ghusl rijlain. Keempat, berwudu seperti wudu untuk salat tanpa membasuh kedua kaki. Khamisan yudakhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri ba'da sabbil ma' ala sya'rihi. Memasukkan jari jemari ke akar-akar rambut setelah menuang air di atas kepalanya. Di atas apa ini? Rambut kepalanya. Siram pakai air, gosok-gosok. Di sela-sela pakai jari jemari sampai akar rambutnya. Sadisan yasubbul ma' ala ra'sihi thalatha hafanat. Yasubbul ma'a ala ra'sihi bi thalathi hafanat. Nah, menuangkan air ke atas kepala dengan tiga kali tuang, ya seukuran telapak tangan. Sabian yaghsilu sa'ira jasadi wa yufidul ma' alaihi maratan wahidatan. Setelah itu baru membasuh semua tubuhnya dengan menyiram air sekali siram. Sab khassa rijlaihi bil ghusli fi akhir al amri. Khusus membasuh kedua kaki di bagian akhir mandi janabah. Nah, ini tata cara mandi. Al-fa'idatu asan. Fa'idah yang kedua. Ikhtalaf ulama fi hukmi at-tansif bil mindil wa nahwihi ba'da al-ghusli wal wudu'i. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyeka air dengan sapu tangan atau handuk setelah mandi dan wudu. Wa dhahara ba'dul ulama ila al-jawaz. Sebagian ulama berpendapat hal itu boleh-boleh saja. Habis mandi junub atau wudu kemudian diseka pakai handuk. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mengingkari Maimunah yang memberi apa ini? Handuk kepada beliau. Hanya saja beliau enggak mau pakai. Nah. Tidak ada pengingkaran, ya. Tapi dia enggak mau pakai. Kemudian Maimunah menyediakan handuk itu kepada Nabi itu menunjukkan itu adalah sesuatu yang biasa. Sehingga sebagian ulama berpendapat apa ini? Jawaz. Wadaa ba'dhum ila al-qarahah. Sebagian ulama berpendapat hukumnya makruh. Nah. Jadi kalau habis mandi janabah terus disekap pakai handuk atau habis wudu terus dilap pakai sapu tangan atau handuk, itu hukumnya makruh. Nah. Qala Siddiq Hasan rahimahullah wal ashhar annahu yustahabbu tarku. Pendapat yang paling masyhur disunahkan untuk meninggalkan handuk. Nah, habis mandi junub, biarkan aja, kering-kering sendiri ya. Habis wudu juga begitu ya. Pakai tangan saja ya. Nah, apalagi kalau musim hujan, nanti aduknya malah enggak kering ya. Nah. Baik. Jadi afdol seperti itu. Kalau pakai handuk ya enggak apa-apa ya. Baik, parfiko. Tapi sebagian ada yang mengatakan makruh. Paling pol makruh. Berarti ya yang tidak diperselisihkan ialah tarku. Tidak pakai handuk. Baik. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Al-hikmatu syar'iyyah min ta'addudiz zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahunna naqalna min al-ahkam asy-syar'iyyah wala siyama al-manziliyah al-ilma al-kathira alladhi nafa'al ummat al-islamiyah al-ilma al-kathir alladhi nafa'al ummat al-islamiyah. Nah, dalam hadis ini terdapat hikmah Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari satu. Hikmahnya ialah istri-istri beliau menukil hukum-hukum syar'i, khususnya yang terkait dengan rumah tangga, yang merupakan ilmu yang banyak yang bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Barakallahu. Ini Maimunah meriwayatkan seperti ini. Aisyah seperti ini ya. Nah, khususnya dalam masalah-masalah rumah tangga, ini para sahabat enggak tahu. Mereka baru tahu setelah diberitahu oleh Ummahatul Mukminin. Kalau ketika di rumah Rasulullah begini. Termasuk masalah apa ini? Sifat mandi janabah. Nah, ini masalah rumah ya, urusan di dalam rumah. Maka dengan adanya istri lebih dari satu yang dimiliki oleh Nabi SAW, masing-masing saling melengkapi bagaimana mandinya Rasul SAW, sehingga kita bisa apa ini, mencontoh mandinya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taip. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.